ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعظم الله واياكم من النار اخوان الدين رحمني ورحمكم الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الذين لم يغادروا الدماغ لم كان حديثين بكذا الحسن صحيح على شيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان Karena Ibn Malik telah datang, telah masuk waktu Ramadhan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha ash-shahra qad hadaratun." Sesungguhnya bulan ini telah mendekat kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi shahr. Dan padanya terdapat bulan atau berat malam yang lebih baik daripada 7 bulan. Man haramaha faqad hurima khairu kullih. Barang siapa yang diharamkan padanya, maka sungguh-sungguh dia telah diharamkan dari bermacam-macam kebaikan semuanya. Wa la yuhramu khairu hadha illa mahrum. Dan tidaklah diharamkan akan kebaikan yang kita orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul wa akhwatullah, rahimani wa rahmatullah jami'an. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi insyaallah ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur dan panjang bagi kita, sehingga kita kemudian dapat menghirup udara segar dengan tamakmum di mana padanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan barokahnya demikian pula rahmatnya. Na'barakatikum, maka ini merupakan syukur azimah, ghanimah, kesempatan yang amat besar, kesempatan yang amat sangat agung. Kala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita, yaitu nikmat umur, demikian pula kesehatan, demikian pula waktu luang, yang kemudian kita bisa melaksanakan berbagai macam keutamaan yang ada di dalamnya. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bulan ini telah datang dalam Ramadan, dan di dalam beberapa bulan semalam yang lebih baik daripada sebulan yaitu malam dari Qadar. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, "Ayyun bihamdi ya Allah Subhanahu wa ta'ala." Dari kenyataannya sama sekali dan hamba ini tidak dapat memanfaatkan seluruhnya. Tidak dapat memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah di dalam tersebut mendapatkan seluruh Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan seluruh kebaikan badannya. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzaatul syahr Ramadan." Telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarakun, bulan yang barokah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan barokah. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kalian untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Yuftahu fihi abwaabus samaa', yang mana dibuka padanya pintu-pintu langit. Wadullahu fihi abwaabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka al-jahim. Wadullahu fihi nardatul syaitan, dan dibelenggulah di sana kedurhakaan-kedurhakaan syaitan. Fihi lailatul qadri min alf syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Syahrun man hurima khairuha faqad hurim, satu bulan yang mana barang siapa yang diharamkan terhalang dia untuk mendapatkan berbagai macam kebaikannya, tidak dia manfaatkan umur yang kemudian dia bisa menikmati Ramadan tersebut dengan berbagai macam amal saleh, dengan berbagai macam ibadah, sungguh-sungguh dia telah diharamkan, sungguh-sungguh telah dia dihalangi dari berbagai macam kewajiban tersebut. Maka dari sini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengharuskan kepada kita terimakan umur panjang sehingga kita bisa menikmati berbagai macam anugerah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan di bulan Ramadan tersebut dengan melaksanakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula banyak beribadah dan beramal saleh di dalamnya. Lepas itu juga rahimahullah wa rahimahumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, demikian juga Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Allahu 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-sawm." Seluruh amal ibadah daripada bani Adam, seluruh amalan daripada manusia ini untuknya kecuali puasa. Kecuali puasa, kenapa demikian? Fa innahu li, karena puasa tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya kata para ulama bahwa kami berbagai macam amal ibadah itu memang semuanya kembali kepada hamba, kepada manusia tersebut. Namun barulah itu dikatakan puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai bukti akan kebenarannya, keimanannya, sebagai bukti akan keikhlasan dia yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala melaksanakan ibadah puasa tersebut. Karena ibadah puasa lebih terjaga dari berbagai macam riya atau sum'ah atau juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak nampak, tidak bisa diperlihatkan semua orang, berbeda dengan berbagai macam ibadah yang lain, berbeda dengan berbagai macam ibadah yang lain seperti sholat nampak dikerjakan oleh manusia. Demikian pula ibadah haji juga demikian nampak dilihat oleh manusia banyak, demi jumlah pendapat juga demikian dilihat oleh orang banyak. Namun ibadah puasa yang merupakan ibadah itu paling sahuri, artinya ini memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah di mana orang berpuasa tidak dilihat oleh manusia. Bisa saja dia dekat sendirian, kemudian dia membatalkan puasanya. Bisa saja ketika sendirian dia bisa makan atau bisa minum. Namun ketika dia benar-benar berpuasa, maka tunggu. Ini merupakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ana anzi bihi. Dan aku akan membalasnya kepadanya secara langsung. Barulah itu sementara di hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya berbagai macam amalan wal hasanah bi asli amsalha, al hasanah bi asli amsalha, satu kebaikan daripada disebut amal saleh, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 10 kali lipat kebaikan, 10 kali lipat ganjaran daripada amal saleh dilipat gandakan oleh 10 kali lipat. Demikian pula bahasa di ayat yang dikatakan sampai 700 kali lipat. Jadi perbandingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 700 kali lipat dari berbagai macam amal saleh. Namun inilah keistimewaan daripada ibadah puasa, amal saleh yang berupa puasa di bulan Ramadan. Demikian pula bulan-bulan yang lainnya, akan juga daripada puasa-puasa yang lain secara umum. Ana ajzihi, aku akan membalasnya langsung. Yang artinya tanpa ada hitungan. Tanpa ada hitungan, lebih daripada 10 kali lipat, bahkan lebih daripada 700 kali lipat, balas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekuatan puasa yang amat sangat besar. Barulah itu. Wasiyamu dunyatun, dan asiyah puasa yang merupakan benteng, merupakan pelindung dari siksa api neraka. Fa'idha ja'ala yawmul qawmi ahadukum falam yakut, maka akhirnya ketika berpuasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika pelajaran satu hari dalam Ramadan ini atau juga di hari-hari yang lain, ketika pelajaran harinya yang mana salah seorang dia akan berpuasa di hari itu, fala yarkus, maka janganlah kalian berbicara dengan pembicaraan yang keji, dengan pembicaraan yang munkar, dengan pembicaraan yang jelek. Tinggalkan berbagai macam ucapan-ucapan yang haram, tinggalkan ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang munkar, demikianlah ucapan-ucapan yang keji, berbagai macam itu hibah oleh kita, demikianlah pembicaraan kedustaan, demikianlah kebohongan, demikianlah namimah, dan berbagai macam pembicaraan-pembicaraan yang haram yang lainnya. Dan kata Rasulullah alaihissalam, wala yasqab, dan janganlah kalian bertindak bodoh dengan teriak-teriak, bagaimana layaknya orang-orang bodoh berteriak-teriak. Nah, namun dijaga ketenangan ketika berpuasa, ini berjalan demikian selama agar ibadah puasa di setiap harinya dengan sakinah, dengan tenang. Fa'in sabar ramadun al-qatalahu fal-yakul inni qa'imun, maka juga ada salah seorang di antara saudara kalian yang kemudian menselamu atau dia itu hendak membunuhmu, maka katakanlah sungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Inni qa'imun. Wajadil Nabi Muhammad biyadih. Nakulutu qa'im. Afyam rindu Allah ibn Rayyid al-Jizr. Jisra'im farhatan. Yakuhumuna. Iza asfara sarhun di sutrihi. Wa iza laqiyah rabbahum. Sarhabim di sutrihi. Nahan ba'adu wa sikun. Kemudian kata Rasulullah SAW, keutamaan bagi orang-orang berpuasa demi yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya ini benar-benar daripada yaitu uap nafas daripada manusia yang berpuasa tersebut, itu lebih wangi. Aroma daripada mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum, itu di Allah SWT daripada aroma minyak wangi musik, daripada minyak wangi musik. Na'am barulah ikum saudara dari orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disayu farhatan. Bagi orang berpuasa, dia mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan. Yang mana kemudian orang berpuasa ini akan senang dengan dua perkara tersebut. Yang pertama, ketika berbuka puasa. Maka dia senang dengan bukanya tersebut. Nah, baru dua fikir ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua, apabila dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan Allah yang telah menciptakannya, yang terus menerus senantiasa dia rindukan, maka dia akan senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan puasa tersebut. Nah, kita ini jadi rahimahullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah. Ini tentang puasa secara umum, bagi puasa yang wajib atau juga puasa-puasa yang sunnah dengan terutama yang sangat besar seperti demikian dalam berbagai macam bentuk azab. Sehingga yang namanya berpuasa bukan hanya sekedar dari yang digunakan ini, namun lebih dari daripada itu berpuasa yang akhirnya adalah meninggalkan berbagai macam kesiasan, meninggalkan berbagai macam perkara yang lalu, perkara yang sia-sia, berbagai macam perkara yang haram yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di jannah itu ada satu pintu. Di jannah ada satu pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Yang mana itu tersebut disebut dengan pintu Rayyan. Disebut dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imu min yawmil qiyamah. Yang mana kemudian akan masuk ke pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, pintu tersebut khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghayrahum. Tidak ada yang masuk pada pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, fa idza dakhalu, maka tatkala orang berpuasa telah masuk melewati pintu orang yang tersebut, Allah taala berkata sendiri ma'ahum, maka ditutuplah pintu tersebut. Ditutuplah pintu tersebut kemudian tidak ada yang masuk lagi selain orang-orang berpuasa melewati pintu tersebut. Pintu yang khusus, pintu yang istimewa. Barulah hukum yang Allah sediakan dari orang-orang yang ahli dalam berpuasa, suka berpuasa di dunia ini. Namun Allah hukum hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Al-Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi. Namun barulah hukum dan Al-Imam Al-Tirmidzi menambahkan sekulakau wa zada wa randa wa lahu lam yazma abadan wa manda wa lahu lam yazma abadan. Barang siapa yang masuk ke pintu raya tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Na'adzallahu'alaikum. Demikian yang terakhir dalam kitab yang lainnya, فَإِذَا زَفَلَ أَحَدُهُمْ أَغْلَقَ مَنْ زَفَلَ شَرَبَ وَمَنْ شَرَبَ لَمْ يَزْنَ أَبَدًا. Ketika telah masuk, maka orang-orang yang masih diminum daripada air yang ada di jannah tersebut, barulah sebuah mencari balan jazna abadani. Dan barang siapa telah minum daripada air surga tersebut, tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dan benar sesuai dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh puasa yang merupakan ibadah. Puasa merupakan ibadah yang dicari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika ini merupakan perkara ibadah, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali jika terpenuhi dua persyaratannya. Kecuali jika terpenuhi dua persyaratannya. Syaratul fi'atul qabulil amal. Yaitu syarat diterimanya untuk amalan. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yaitu mutaba'ah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelaksanaan beliau demikian pula bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama diniatkan agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini dalam merupakan ibadah. Yaitu sebagaimana para ulama yang namanya puasa adalah meninggalkan berbagai macam perkara yang dapat membatalkan puasanya. Baik itu makan, minum dan jimat demikian pula amal yang lainnya dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yad'ur yanahu yamur rabbahu. Yaitu dengan dia sadari, dengan dia rasakan bahwasanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niatnya, sehingga terhitung anda sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekedar untuk menjaga kesehatan, ya barakallahu. Naam. Adalah sebuah hadis yang dhaif yang tersebar katanya manusia kunu taqiqun, kunu taqiqun. Berpuasalah kalian, maka kita akan sehat. Ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif tidak bisa kita yakini. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau memang disana diteliti oleh ahlinya, oleh pakarnya, nah barakallahu fikum, kedokteran atau pendidikan yang lain, bahwa kalian memang disana ada banyak amal yang besar daripada puasa, demikian pula puasa Ramadan atau juga puasa-puasa yang lainnya menyebabkan kesehatan. Maka demikianlah di antara faedah atau pendidikan hikmah disyaratkannya berpuasa. Lepaskan lagi yang pertama, niat kita dalam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan hal-hal yang lain. Demikian pula yang kedua, syarat agar diterima ibadah kita termasuk pula puasa kita adalah dengan mengikuti bimbing Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Baru waktu itu demikian dengan memperhatikan adab-adab, adab-adab sebagaimana hal ini telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Demikian pula telah penasaran orang-orang yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu akan kita raih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan kita raih yaitu pahala demikianlah tanda yang amat sangat kokoh. Dan Allah hukum yang bisa melindungi orang yang di belakangnya. Wahai adalah benteng. Ya. Demikian pula perisai tanda yang amat sangat kokoh. Ila nar dari antara kita di neraka. Dari antara kita di neraka adalah ikhlas. Nambah Allah hukum sebelumnya di antara kita. Yang Allah melampangkan selama rahasia. Perancang tidak ada yang aman daripada antara kita di neraka. Nakalullah Taala selama wanafir, maka diantaranya agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari ancaman tersebut adalah dengan berbuat tersebut. Seluruh ini merupakan junnah, demikian pula ekstrem aktif dan demikian pula perisai yang amat sangat kokoh yang bisa melindungi orang-orang yang berpuasa daripada ancaman kita akhiratnya. Jangan dipikir mengenai orang Rasulullah dan juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis hasan dan sahih dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, barakallahu fikum, dengan terutama orang-orang berpuasa, baik itu berpuasa puasa yang wajib ataupun juga puasa yang sunnah, ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "As-siyam wal Qur'an yatba'ani lil 'abd." Al-Qur'an, Aqiyam wa Qur'an yatba'ani min abdi yawmal qiyamah. Puasa. Demikian pula Al-Qur'an akan memberikan syafaat, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada hamba, ya. Kepada hamba yang akhir dalam berpuasa, yang akhir dalam membaca Al-Qur'an di hari kiamat kelak. Aqiyam wa Qur'an, ya. Puasa demikian pula Al-Qur'an akan membaca syafaat di hari kiamat kelak kepada para hamba yang senantiasa rajin berpuasa demikianlah rajin membaca Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, yaqulu qiyam, maka berkatalah puasa ini. Berkatalah puasa ini. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah kehendaki ini amat mudah untuk terjadi. Maka puasa berbicara, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Rabbi, wahai Rabbku, manakuhu manakuhu ta'am na'adar wakitim wahai Rasul, ya Allah, aku menghalangi dia dari makanan karena puasanya. Katakan puasa, berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hamba ini dia tidak makan meninggalkan makanan dikarenakan dia berpuasa. Demikian pula wasyahwat, demikian pula meninggalkan syahwatnya. Dan juga meninggalkan syahwatnya di segala hari bulan Ramadhan, meninggalkan untuk berkumpul dengan istrinya di setiap hari bulan Ramadhan. Demikian pula berbagai macam perkara syahwat yang lainnya. Tetapkan mimpi. Maka ya Allah, berikanlah izin padaku untuk memberikan syahwat kepada orang tersebut. Ya Allah, berikanlah izin padaku untuk aku dapat memberikan syafaat pada orang tersebut. Na'am barakallahu fikum. Meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, afyan wa tersebut. Kemudian juga pada Al-Qur'an Karim, wa yaqul Al-Qur'an, Al-Qur'an juga berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhu an-nawma bil-lail. Mana'tuhu an-nawm bil-lail. Barakallahu fikum. Jadi aku menghalanginya, ya, menghalanginya di malam hari daripada tidur. Yang artinya bahwa tentang hamba ini, maka Allah Allah berikan taufik, ya, membaca Al-Quran di malam hari sehingga dia terhalang daripada tidurnya. Barulah itu senantiasa membaca Al-Quran di malam hari ataupun di hari-hari yang lain. Ahlul Quran, ya, Ahlul Quran, barulah itu maka kata Al-Quran tersebut tercapai ini sih. Ya Allah, berikanlah izin padaku untuk memberikan syafaat pada orang tersebut. Allah pada saat mengambil dua kebunakan, kedua-duanya memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nami khalifidin wa qawrutillah rahimahna wa rahimahumullah. Hadis ini merupakan hadis yang hasan dan sahih yang dikeluarkan oleh Ahlul Mahnaj. Demikian oleh At-Tabrani fil Kabir wa rijaluhul muhtadid bihi fil sahih. Hadis yang sahih, hadis yang dijadikan sebagai pedoman, demikian pula pegangan akan keutamaan berpuasa, demikian pula keutamaan Al-Qur'an Karim. Bahwa keduanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat dengan izin Allah tabaraka wa taala. Namun hanya izin rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian terkait dengan masalah syafaat, terkait dengan masalah syafaat ini berkata kemudian puasa, demikian pula Al-Qur'an, kemudian bahkan begitu saja memberikan syafaat tidak demikian. Namun syafaat tersebut itu bisa didapatkan oleh hamba dengan dua syaratan. Seorang hamba, seorang manusia, bahkan walaupun dia sebagai ahli ibadah, walaupun dia sebagai ahli siam, orang yang banyak berpuasa, bahkan dia sebagai orang yang rajin membaca Al-Qur'an, harus terpenuhi padanya dua persyaratan untuk mendapatkan syafaat. Yang pertama adalah al-izn min Rabbil Alamin. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu, kepada Al-Qur'an, kepada puasa, atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung demikian saja memberikan syafaat. Bukan kemudian Al-Qur'an langsung demikian saja memberikan syafaat demikian pula puasa. Bukan demikian, tidak karena langsung. Namun ini harus ada restu, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah untuk dia itu menjadi perantara sebagai acara, sebagai sesuatu yang memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, awal dari masuk dahulu, ya, dapat kerjaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diberikan syafaat padanya. Ada kerjaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah itu terhadap orang yang memang pantas untuk diberi syafaat kepada orang yang memang pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah itu. Sehingga untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan syafaat tersebut adalah terbebas daripada kesyirikan. Terbebas daripada kesyirikan. Sebagaimana yang dinyatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man aq'adun nas bi sa'atika ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, siapa yang paling berbahagia, siapa yang paling beruntung dengan syafaat wahai Rasulullah? Yaitu orang-orang yang jauh daripada kesyirikan, orang-orang yang memberikan syafaat dari berbagai macam kesyirikan. Inilah orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wasihnya. Sehingga merupakan syarat yang mutlak. Syarat yang mutlak agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari Al-Qur'an, atau dari ibadah puasa adalah menjaga tauhid kita, menjaga kemurnian tauhid dari berbagai macam noda-noda kesyirikan. dan kemudian kita dalam hukum senantiasa berkuasa, banyak-banyak berkuasa, demikian pula banyak-banyak membaca Al-Quran, demikian pula kalau kita ingin mendapat dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semestinya untuk cinta dengan Rasulullah Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwatillah, rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara keutamaan berpuasa secara umum dari puasa yang wajib demikian pula puasa yang sunnah adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Bukhari dan Imam Muslim akhirnya demikian pula An-Nasa'i An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدى ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم واجتدوا عن النار سبعين خريفا إذا لك رحمه يمكن القوات كتهاري لأن الله سبحانه وتعالى satu hari saja berpuasa di dalam Allah Subhanahu wa taala illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wa tarafa 'an an-nar kecuali akan Allah jauhkan dia dengan puasa tersebut disebut wajahnya daripada api neraka sejauh 40 tahun. Nah, subhanallah azim, amatlah besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu hari saja berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan satu hari puasa tersebut Allah jauhkan wajahnya, Allah jauhkan hamba-Nya daripada neraka selama perjalanan 40 tahun. Nah, kepada kejadian rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini merupakan juga suatu karunia yang amat sangat besar. Karunia yang amat sangat besar tatkala manusia Allah berikan kepadanya agar senantiasa berpuasa. Ikhwani wa akhwatillah rahimahullah wa rahimahumullah. Juga di antara keutamaan orang-orang yang rajin berpuasa adalah hadis yang hasan barakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani barakallahu fikum dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Rasulullah alaihi salatu wassalam hadis yang hasan man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di dalam Allah, namun dia mendapatkan puasa ini adalah puasa yang memang diadakan Rasulullah SAW. Dengan catatan puasa ini adalah memang puasa yang memang disunnahkan Rasulullah SAW, bukanlah puasa-puasa yang dikarang-karang. Memang benar-benar dari Islam, memang benar-benar Rasulullah SAW. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa yang akan ibadah termasuk puasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi persyaratan. Yang kedua adalah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya berpuasa ini memang zatnya puasa tersebut adalah disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah puasa-puasa yang tidak diajarkan Rasul alaihi wasallam. Ada puasa-puasa yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mardun ala raqibihi, tertolak pada pelakunya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada ajaran dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut apapun juga namanya, apapun juga bentuknya, baik puasa atau juga yang lain-lainnya, walaupun itu karena Allah Subhanahu wa taala, fa huwa raddun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa tersebut atau juga amalan tersebut tertolak. Na'am barakallahu fikum. Illa garis rambu-rambu yang telah diterangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana ibadah yang diterima oleh Allah, mana amal yang diterima oleh Allah, mana amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka maka mereka mengatakan siapa yang berpuasa dengan catatan puasa yang dituntun dalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berpuasa satu hari di dalam Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu bainahu wa bainan nar qadha. Jalallahu bainahu wa bainal nari qardaqa. Allah jadikan antara dia dan antara neraka ada satu qardaq, yaitu parit. Parit yang anak sangat besar, yang anak sangat besar, yang menyebutkan qardaq. Berapa dalamnya? Berapa luasnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qardaqul kubra kama baina as-sama'i wal ardi. Kama baina as-sama'i wal ardi. Sejauh seperti langit dan bumi, ya. Sejauh seperti langit dan bumi, pondok tersebut. Inilah jarak yang Allah pisahkan antara ahli dan berpuasa, antara orang yang suka berpuasa satu hari saja, ya. Satu hari saja baru masuk dengan neraka. Allah jauhkan, Allah berikan jarak yang Allah telah lebar, yang Allah telah jauh, yaitu pondok, ya, yang jauhnya jaraknya antara langit dan bumi. Nah, lupa yang kecil, aku menanyakan orang yang menemukan. Maka demikianlah, sebagian dari berbagai macam keutamaan yang Allah sediakan dari orang-orang yang sering berkuasa. Ya, di bulan Ramadhan, demikian pula di hari-hari yang lainnya. Nah, Allah berkata, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tauhid kepada kita semua, agar Allah memberikan kekuatan, ya, kepada kita semuanya untuk banyak-banyak berpuasa. Nanti bulan Ramadhan ini kemudian lainnya terkhusus di bulan Ramadhan ini. Sebabnya Allah Taala rahmatnya warahmatullah. Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari dalam Muslim rahmatullah. Ini kemudian Abu Dawud dan Nasai dan Maza rahmatullah jami'an. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام ليلة القدر من قام ليلة القدر من قام ليلة القدر barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman dan juga berharap akan pahalanya, karena iman dan juga karena berharap akan jannahnya. Subhanallahi ma taqaddama min dzambi, maka diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah azim. Betapa banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menzalimi diri kita, kemudian menzalimi orang lain. Mintakan berapa banyak kita berdosa kita. Karena sangat banyak kita berhubung lagi mungkin kita sudah lupa dengan berdosa kita. Karena Allah Ta'ala salam wa al-afiyah. Dosa-dosa yang nampak akan juga dosa-dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa yang besar, mungkin dosa-dosa yang kecil. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan karunia yang sangat besar, ya, Allah berikan karunia dengan adanya malam dan qadar. Maka barang siapa yang yaqini wa yaqulul khurfa, barang siapa yang mengambil, yaitu keutamaan yang amat besar ini, memanfaatkannya, ya, melaksanakan sholat di malam hari, di malam Lailatul Qadar, setelah tarawih, setelah salam, karena iman dan keikhlasan, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian pula barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena sebagai kegiatan yaitu seremonial atau bukan kegiatan yang terjadi setiap tahun sekali, ya. Bukan sebagai adat, bukan sebagai kegiatan saja, namun karena iman, ya. Karena iman, wah kita banyak dengan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya karena ikut-ikutan manusia berpuasa, tidak demikian, ya. Kawan yang berpuasa, kemudian berpuasa bersama kepada pada kawan, namun karena iman dan berikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku berlahuma takut dalam yang dami, yang bumi dosa-dosa yang telah lain. Masya Allah ya Allah. Nama Allah Tuhan. Demikian pula di antara keutamaan daripada bulan Ramadhan yang semestinya tidak bisa lewatkan begitu saja dengan berbagai macam bentuk amalan yang sia-sia, ya, dengan berbagai macam perkara bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berbagai macam amalan tersebut bahkan bisa mengurangi bahkan bisa menghilangkan nilai ibadah puasa dari berbagai macam maksiat, mulai yang berdosa. Bisa saja tidak ada nilainya. Bisa saja tidak ada pahalanya kalau kita tidak meninggalkan maksiat di golongan tersebut. Maka bagi orang yang meninggalkannya karena maksiat dan pahala yang sangat besar, ya. Nah, assalamualaikum. Adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang keutamaan ibadah dalam Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulibat abwaabun naar wa tusibat asy-syayaatin." Idza jaa Ramadan, jika telah datang bulan Ramadan. Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu jannah. Dibukalah Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu jannah. Berbagai macam amal saleh Allah lipat gandakan di sana. Sehingga peluang untuk masuk ke jannah sangat besar bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah di jannah, la ghayra dan juga Allah tutup di sana pintu-pintu neraka. Kalau kita bisa lebih dari neraka, karena memang di dalam waktu tersebut, kaum muslimin dalam ini sibuk dengan berbagai macam ibadah, sehingga mereka akan meninggalkan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertutuplah pintu neraka tersebut. Waktu tidak bisa yakin, waktu tidak bisa yakin, dan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum kepada para ulama. Penafsir daripada hadis ini, waktu tidak bisa yakin, dibenungi para serta itu sebagaimana bahannya. Sebagaimana bahannya, kalau punya serta, benar-benar dibenungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran kedua, bahwasannya keinginan manusia untuk berbuat ini melemah, yang akan menjadi tabinan. Karena puasa. Karena puasa, kenapa demikian? Karena as-syaitan ia jadi madrab dam. As-syaitan ia jadi madrab dam. Syaitan itu mengalir, ya, di peredaran darah manusia. As-syaitan mengalir di peredaran darah manusia. Barakallahu fikum. Dikisahkan, katalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka Iblis la'natullah alaihi melihat bahwa anak manusia itu ada rongga-rongganya, ya kan? Hidung ke dalam sebenarnya ada rongganya, mulut juga tidak ada rongga-rongganya, pori-pori demikian di dalam dia ada saluran darah. Maka asyaitan masuklah ke tubuh manusia melewati rongga-rongga tadi, ya. Al-adzlah, ya. Maka Iblis melihat bahwa Nabi Adam manusia ini atau Nabi Adam alaihissalam, ya, di sana ada dua rongga-rongga, peredaran darah dan yang lain-lain. Maka di sini itulah kemudian kita termasuk untuk menjadi manusia ini. Ya. Barulah itu. Sehingga asyaiton menjadi kuat untuk kemudian meraih manusia, menggoda manusia untuk menjerumuskan manusia, kasihlah manusia makan. Ya, makan baru berhubung kan mengucapkan basmalah dan ini dibuatlah syaitan tersebut. Nah, demikian berapa kalama tadi ini tidak mengucapkan basmalah baru berhubung sehingga ini akan menjadi aku pun bagi syaitan, ya, sehingga ini dibuat baru berhubung, ya, akan kuat sehingga dorongan untuk berbuat syahwat, dorongan untuk berbuat maksiat amat sangat kuat, ya, dikarenakan menguat juga syaitan yang ada di sini kita ini. Kita kalau Allah Ta'ala telah mengolongan dia. Nah, demikian pula, barulah kita kalah berpuasa. Kalah berpuasa sehingga di sana dalam manusia, meninggalkan makanan, demikian pula meninggalkan hubungannya, ya. Nah, sehingga melemah pula, pula-pula kita. Ya. Sehingga peredaran darah juga demikian lemah. Sehingga saya pun juga ikut lemah pula. Ya. Saya pun juga ikut lemah. Ya. Nah, barulah itu sehingga kita disinta dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasuki dari syayatin dan dibenungkan para al-syaitan. Ini diantara penasaran para para ulama. Buat akhir ini merupakan bulan yang amat sangat berkah, amat sangat besar barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah rahimahullah wa rahmatullah, juga dia adalah saudara daripada bulan puasa Ramadan ini adalah hadis yang sahih, ya. Adalah hadis yang sahih yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala intiqah. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala intiqah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memiliki hamba-hamba yang Allah dekatkan. Artinya ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah apa ini suatu bentuk kiasan, ya. Baru waktu kita dia nama budak misalnya, ya. Budak. Baru waktu itu zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya. Status manusia yang kita lihat ini bukanlah orang merdeka sehingga tidak berkuasa, tidak bebas untuk berbuat, ya. Dikuasai oleh tuannya. Sehingga pada dirinya sendiri saja tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Hamba saleh bukan orang merdeka, bukan orang yang bebas, namun mamluk dikuasai oleh tuannya. Namun di sana ada perhutanan dari orang-orang yang eksklus al-adul, yaitu orang-orang yang membebaskan budak tersebut. Nah, sehingga kalau orang budak ini bebas, maka dia jadi orang yang merdeka. Menjadi orang yang merdeka demikian pula mulia. Tidak ada lagi yang menguasainya. Tidak ada yang memerintahnya. Terserah dia untuk berapa. Maka demikian pula al-Qur'an tersebut dalam hadis ini. Orang-orang yang merdeka. Dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ini, fi kulli yawmin wa lailatin, yakni di Ramadan. Di setiap hari, setiap malam dan siangnya. Artinya orang-orang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, ya, sepanjang siang dan malam. Allah libatkan, Allah libatkan, Allah libatkan. Wa ila kulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin ja'madun mustajaba. Subhanallah. Ini yang pertama tadi. Allah bebaskan manusia daripada perbudakan terhadap syaitan. Demikian pula antum menuju kepada siksa api neraka dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan kemudian berikutnya wa inna li kulli muslimin. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim, bagi setiap muslim di kulli yaumin wa lailatin, di setiap harinya, di pagi harinya, di setiap harinya, di malam harinya, da'watul mustajabah. Di bulan Ramadan tersebut ada doa yang mustajab, ada doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nambar wafikum. Keutamaan bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang berpuasa bulan wafikum, untuk merangkai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang harinya ketika dia berpuasa, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita juga berdoa berdoa beberapa waktu ini. Di siang hari, di malam hari, tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan dan hal yang lainnya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ini merupakan doa yang mustajab. Ya Allah, ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sementara mungkin ini dulu yang kita pertandakan di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhasil ini sebagian keterangan-keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam tentang keutamaan-keutamaan berpuasa secara umum. Demikianlah keutamaan-keutamaan berpuasa dengan Ramadan bagi orang yang bisa memanfaatkan dengan benar. Nah, namun demikian, di sana ada berbagai macam bentuk azab, berbagai macam bentuk aturan-aturan, ya, yang mesti dikerjakan oleh orang hamba yang berpuasa untuk meraih keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dilakukan dan dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan iman-iman kaum muslimin yang lainnya, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Baru itu bahasa yang di antara ulama kita. Di antara ulama kita, beliau yang bernama Amr bin Qais al-Mulati rahimahullahu ta'ala. Di antara bentuk kesungguhan gambaran salafus shalih, di dalam mempersiapkan dirinya untuk berpuasa di bulan Ramadan, diterangkan, diriwayatkan dari beliau, ibadah pada Sya'ban aghlaqa hadutahum. Ketika sudah masuk bulan Sya'ban, ketika sudah masuk bulan Sya'ban, satu bulan sebelum Ramadan, satu bulan sebelum Ramadan, beliau menutup kedainya, beliau menutup tempat jualannya. Ini dibatalkan. Belum lagi sudah Ramadan. Alhamdulillah. Wa tabarraba li qira'ati al-Qur'an, dan beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an. Persiapan yang matang, persiapan sebaik-baiknya, daripada umur, daripada waktu, daripada kesehatan. Benar-benar beliau tidak dilewatkan begitu saja. Bahkan di bulan Sya'ban sudah menutup pintu tokonya kalau buat berdoa tidak jualan, tidak jualan lagi. Bahkan di antara salaf, enam bulan sebelum Ramadan, mereka sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan ibadah puasa. Subhanallah azim. Enam bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersiap-siap. Sudah mengatur nanti ini akan dikerjakan, nanti ini akan dikerjakan, nanti ini akan dikerjakan, nanti ini akan ditinggal, ditinggal seperti ini. Sehingga benar-benar fokus ketika melaksanakan puasa dengan Ramadan, dengan puasa, dengan berbagai macam amal ibadah, dengan berbagai macam amal saleh, qiraat Al-Quran, shadaqah, dan hal-hal yang lainnya dari berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lain, Allah Subhanahu. Kalau kita buat Ramadan ini, wah, dengan ramainya ini buat kurma. Kesempatan malu ya. Allah Maha. Nah, ada ramai-ramainya ini, kawan-kawan kita ini juga dari langit. Kesempatan besar ini pulang besar. Allah Maha. Itulah keadaan keimanan kita. Keadaan keimanan kita masih amat-amat rendah. Amat-amat jauh dengan salat kita yang terdahulu. Namun itu bukan berarti kita mengharapkan untuk berdiri, bukan. Ini bentuk keseriusan mereka untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan seperti ceritanya. Subhanallah alim. Dan yang paling sedih adalah kepada Allah Subhanallah. Sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan sebagai penutup jiwa kita agar kita lebih bersemangat lagi mempersiapkan hari kita yang akan datang untuk melaksanakan di bulan Ramadan. Demikian pula puasa-puasa yang lainnya. Namun Allah Tuhan agar kita lebih baik lagi daripada tahun yang lalu, dan juga kita laksanakan semaksimal mungkin, sebagus-bagus mungkin ya. Namun Allah Tuhan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. InsyaAllah Ta'ala akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. InsyaAllah Ta'ala setelah salat asar. InsyaAllah Ta'ala. InsyaAllah demikian. Mungkin sampai di sini ada yang menanyakan ini saja. Terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang bertanya, saya terkumpul. Anda belum mendapat keterangan ya, atau juga penjelasan yang Allah Maha Mengetahui. Apakah di sana dibolehkan apa namanya? Untuk puasa Sya'ban gitu ya. Secara mutlak begitu. Allah Alam Tuhan. Jambilkan banyak-banyak puasa. Nah, jambilkan banyak-banyak berpuasa. Adapun jambilkan banyak-banyak berpuasa, berpuasa dengan hal yang sudah disunahkan. Ya, penghamil atau menunggu puasa namun, atau menunggu ayam gil. Ini tidak ada keraguan padanya. Itu ada faedah. Memang untuk niat puasa Sya'ban. Nah, diniatkan untuk puasa Sya'ban. menjelaskan ini pada fatwa dari Syekh Yasin radhiyallahu taala bahwa puasa bagi yang itu kebiasaan dia atau yang pertama kali itu termasuk kesan puasa untuk bulan Sya'ban masuk di situ. Nah, mohon alam insyaallah. Ada lagi yang lain mungkin? Doa-doa yang dilanjutkan. Nah, ada pun secara nas yang sharih, Allah alam bersalah. Secara nas, dalil yang sharih dan jelas, Allah alam bersalah. Namun, kebiasaan salah yang dilanjutkan dari sini, keterangan dari Syekh Al-Fawz dan Syekh Al-Fawz, kebiasaan mereka adalah memang demikian, agar Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah menyampaikan umurnya untuk mendapati menjumpai dan menghormati. Doa secara umum ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada secara khusus dalilnya bahwa Allah namun ini merupakan perkara yang tidak mengapa. Dikendalikan oleh salah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyampaikannya, ya, memanjakan umurnya untuk masuk ke dalam kemudian kemampuan. InsyaAllah bahwa perkara yang menghormati akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Allah wa'alaikum. Nah ini insyaAllah ta'ala pertemuan terhadap Walhamdulillah Rabbil Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.